Mitra bisnis, dalam teori demokrasi terdapat adagium yang disebut oleh banyak pakar politik sebagai hal yang tak dapat dipisahkan dari semangat demokrasi, yakni Vox Populi Vox Dei, atau suara rakyat adalah suara Tuhan, yang secara teoritis diartikan, dalam sebuah pemerintahan yang demokratis, maka pemimpin dari pemerintahan itu mendasarkan semua kebijakannya kepada kepentingan serta kehendak rakyat. Seperti apa pandangan Kwi Kian Gi atas hal ini? Berikut perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, apakah pemerintahan demokratis memang harus mendasarkan kebijakan sesuai kehendak rakyatnya? Jadi rakyat disuruh menekan pemerintahnya padahal pemerintah pemegang kekuasaan. Ya betul, akan tetapi pemerintahlah yang harus memaksakan. Sekarang kenyataannya itu bagaimana membangkitkan rakyat oleh karena sudah terbukti bahwa rakyat itu disuruh apa-apa nggak mau. Nah, terutama, lebih terutama lagi, rakyat yang pendidikannya kurang. Bagaimana bisa diyakinkan? Apakah keinginan rakyat itu bisa dibangkitkan? Bisa dibangkitkan atas pemahaman dan keyakinan? Lantas, seperti apa pola demokrasi yang menurut Bapak sehat serta mengakomodir kepentingan rakyat? Pokoknya kita pelajari betul-betul sampai dalam, sampai jiwanya Undang-Undang Dasar 45, itulah yang sudah sangat sempurna. Dia memberi akomodasi kepada siapa saja dan sudah disesuaikan dengan karakter bangsa kita. Yang paling menonjol adalah seperti yang saya tulis, kekuasaan tertinggi dari bangsa ini diletakkan di tangan siapa? Karena diletakkan di tangan MPR. Apakah MPR membentuknya MPR itu secara demokrasi? Ya, sepertiga. Karena DPR yang dipilih oleh rakyat melalui partai-partai, tetapi sepertiganya kan golongan daerah, utusan daerah, dan sepertiganya kan golongan fungsional. Itu tidak dipilih oleh rakyat. Itu dipilih, ditentukan oleh orang-orang bijak yang berkelompok pada asosiasi profesi. Nah, kemudian yang daerah yang menentukan, mengusulkan, menentukan utusan daerah harus siapa yang dijadikan anggota MPR, itu juga masyarakat rakyat setempat yang mengerti betul siapa yang sebetulnya kredibel, mempunyai kemampuan menjadi anggota MPR gitu kan. Demikian Kwi Kian Gi, Benny Rahmadi, Pas FM.